juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi mengapa masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Aku juga masih punya perasaan.